saat itu kita harus berpisah. Belum sempat mengungkapkan rasa. Wajah cantik serasi dengan namamu. Kaulah bulan pujaan hatiku. Apakah dirimu masih tetap sendiri? Aku pun mengharapkan begitu. Wajah cantik serasi dengan namamu. Kaulah bulan pujaan hatiku. Apakah dirimu masih tetap sendiri? Aku pun mengharapkan begitu. Salam rinduku. Bulan kamu cantik, bulan kamu manis. Terimalah laguku ini. Bila nanti saatnya kita berjumpa, saling mengungkapkan rasa dan saling mengucap kata cinta. Sambutlah salam.